Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fanihillah a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat takfir yang berhubungan dengan pelakunya. Telah kita ambil dua syarat, yaitu apa, Abdul Rahman? Yang pertama harus ya mukallaf. Yang kedua terpenuhinya ilmu padanya dengan tegaknya hujah. Taib, yaitu bahwasanya hujah telah tegak kepada orang yang melakukan perbuatan kekufuran tadi. Nah, di antara dalilnya apa? Arif. Dari bahwasanya di antara syarat-syarat takfir itu tawakkulul ilm dengan tegaknya hujah. Nah, ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tayyib, yang lainnya apa? Hadis sahih. Naam. Fa may yashaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Syahidnya mana? Syahid dalam permasalahan takfir, bahwasanya hujjah harus tegak. Naam. Ma tabayyana min ba'di ma tabayyana lahul huda. Berarti dia sudah mengetahui perkara tersebut, ya, hujjah telah tegak atas. Dalil yang lain apa? Dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Dan telah kita lewati kemarin penjelasan dari para a'immah tentang perkara ini, bahwasanya seorang tidak bisa dikafirkan kecuali setelah sampai kepadanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengetahui hukum secara global, dan nanti insyaallah taala perincian tentang masalah qiyamul hujjah ini akan kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang akan kita pelajari hari ini. Tayyib, karena memang masalah qiyamul hujjah di sana banyak masalah yang berhubungan dengannya, sehingga butuh kita memahaminya dengan baik. Tayyib. Qala hafizahullahu taala, syartu qiyamil hujjati 'alal khalqi. Syarat tegaknya hujjah atas makhluk. Maksudnya apa, ikhwani billah? Yang akan kita bahas ini berhubungan dengan syarat yang berhubungan dengan tegaknya hujjah, yaitu suatu hujah bisa tegak itu syaratnya apa? Sehingga jangan sampai seseorang ya mengatakan hujah telah aku tegakkan, padahal syaratnya belum terpenuhi. Atau seseorang menyangkal hujah belum ditegakkan, padahal syaratnya sudah terpenuhi. Ini penting. Ya. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal hujjatu 'ala al-'ibadi innama taqumu bi syai'ain. Hujjah atas hamba-hamba itu hanyalah tegak dengan dua perkara. Bisyartit tamakkuni minal ilmi bima anzalallah. Ini yang pertama. Dengan syarat tamakkun minal ilmi bima anzalallah. Mampunya dia, yaitu ada kemungkinan baginya untuk mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Ada kemampuan. Ilmu dia pahami. Tayyib. Tamakkun. Naam. Yang pertama yaitu tamakkun minal ilmi bima anzalallah. Kemampuan dia berupa pengetahuan atau keilmuan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wal qudrati 'alal 'amali bih. Dan kemampuan untuk beramal dengannya. Jadi intinya syarat yang pertama dia mengilmui apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan yang kedua, punya kemampuan untuk mengamalkan. Fa ammal 'ajizu 'anil 'ilmi kal majnun aw al 'ajizu 'anil 'amali fala amra 'alaihi wala nahya. Adapun seorang yang tidak punya kemampuan, ya, al 'ajiz, enggak punya kemampuan untuk bisa mengilmui seperti orang gila. Orang gila enggak punya kemampuan, ikhwani fillah, walaupun diterangkan ya seharian penuh ya enggak paham-paham. Ya, sampai dalam bahasa Jawanya sampai lambinya doer. Enggak akan paham. Sayyid. Awil 'ajizu anil amal, atau orang yang tidak mampu untuk mengamalkannya. Fala amru alaihi wala nahya, maka tidak ada perintah atasnya, tidak pula ada larangan. Wa idza qada al ilmu bi ba'di ad-din aw hasala al 'ajzu 'an ba'dihi kana dhalika fi haqqil 'ajizi 'anil 'ilmi aw al 'amali bi qawlihi kama qata'a 'anil 'ilmi bi jami'id din. Dan apabila terputus suatu ilmu terhadap sebagian perkara agama ini, ikhwan fillah, atau terjadi ketidakmampuan untuk mengamalkan sebagiannya, maka yang demikian itu, ikhwani fillah, pada orang yang memang tidak mampu dari ilmu atau dari amal, ya dari mengamalkan dengan perkataan dia, seperti orang yang terputus dari ilmu terhadap keseluruhan perkara agama. Maksudnya bagaimana, ikhwani fillah? Yani seseorang yang terputus dari ilmu terhadap suatu perkara agama atau tidak mampu pada suatu bagian dari agama ini, maka pada orang yang tidak mampu, pada permasalahan tadi, yaitu pada keadaan yang dia tidak mampu, baik itu mengilmuinya atau mengamalkannya, maka hukumnya seperti orang yang terputus dari ilmu, ya, terhadap keseluruhan agama ini. Au ajaza an jami' kal majnuni matalan. Tayyib. Atau au ajaza an jami'ihi, atau ketidakmampuan dari keseluruhannya. Tidak mampu keseluruhannya. Kal majnun, seperti orang yang gila. Wa hadhihi awqatil fatarat, dan seperti waktu-waktu terputusnya wahyu ini, yakni awqatil fatarat, waktu-waktu ikhwani fillah di mana di situ tidak diketahui syariat yang hak. Ya, terputusnya wahyu, terputusnya rentetan agama yang disampaikan oleh Rasul sebelumnya. Nah, sudah hilang ajaran tersebut karena manusia tidak mengamalkannya, sehingga tidak tahu bagaimana ajaran agama Rasul sebelumnya, dan Allah belum mengutus kembali Rasul setelahnya. Taib. Jadi intinya, tegaknya hujah ikhwan fillah atas seorang hamba itu harus terpenuhi pada si hamba tadi kemampuan untuk mengilmui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan kemampuan untuk mengamalkannya. Maka apabila ada yang tidak terpenuhi padanya, maka berarti hujah belum tegak. Ketidakmampuan untuk mengilmui ikhwan fillah memang orang apa? Orang idiot. Orang idiot. Tidak bisa paham sama sekali. Maka berarti belum bisa dikatakan bahwasanya hujah tegak atasnya. Tayyib. Atau orang gila. Atau ya, orang-orang di masa-masa fatrah. Wa qala fi dhikri al-amthilati li hadhihi al-mas'alah thumma qala wa hadha babun wasi'un jidda fatadabbarhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membahas secara panjang lebar dalam menyebutkan contoh-contoh untuk masalah ini, dan beliau tutup dengan perkataannya bahwasanya bab ini adalah bab yang luas. Bab yang beliau katakan wasi'un jiddan, sangat luas. Maka hendaknya kalian mentadabburinya, yaitu berusaha memahaminya dengan baik. Permasalahan berikutnya, qiyamul hujjati yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal azmani wal ashkhas. Tegaknya hujah itu berbeda-beda dengan perbedaan keadaan dan zaman serta orang per orangnya. Ini juga perkara yang hendaknya kita ketahui. Jadi tegaknya hujah pada masing-masing orang itu berbeda, ikhwan fillah. Demikian pula tegaknya hujah pada masing-masing zaman berbeda, dan masing-masing keadaan berbeda. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang sangat bagus, Tariqul Hijratain wa Babis Sa'adatain. Beliau katakan, inna qiyamal hujjati yakhtalifu bi ikhtilafil azminati wal amkinati wal ashkhas. Sungguhnya tegaknya hujah itu berbeda-beda dengan perbedaan zaman, tempat, dan orang-orangnya. Faqad taqumu hujjatullahi 'alal kuffari fi zamanin duna zaman. Maka terkadang tegak hujah Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kufar pada suatu zaman, tidak di zaman yang lain. pada suatu zaman telah tegak hujah Allah karena begitu luasnya dakwah Islam sehingga dijamin tidak ada seorang pun orang-orang kafir yang tidak mendengar tentang Islam. Dan begitu kokohnya Islam. Wafi buk'atin wa nahiyatin duna ukhra. Dan terkadang hujah Allah Subhanahu wa taala tegak pada suatu tempat di daerah tertentu tapi tidak tegak di daerah yang lain. Dan ini jelas keadaannya ikhwan fillah. Di daerah-daerah yang dekat dengan ma'had misalnya, daerah-daerah yang dekat dengan dakwah Islam di situ tentunya berbeda dengan daerah-daerah pedalaman. Sama-sama di negeri muslim misalnya, tapi ini tinggal di pedalaman sama. Pedalaman yang tidak terjangkau oleh dakwah, tidak mengenal media-media yang ada. Maka tentunya berbeda keadaannya dari sisi tegaknya hujah. Kama annaha taqumu ala syakhsin duna akhar. Sebagaimana pula hujah Allah Subhanahu wa taala itu terkadang tegak pada seseorang tapi tidak tegak pada yang lain. Imma li'adami 'aqlihi wa tamyizihi kas-shaghiri wal majnun. Wa imma li'adami fahmihi kalladzi la yafhamul khitaba wa lam yahdhur turjumanu wa lam yahdhur turjumani yutarjimu lahu. Yang kemungkinannya ya, dikarenakan tidak adanya akal. Jadi memang dia tidak mempunyai akal, tidak pula memiliki tamyiz, yaitu daya untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti anak-anak kecil ini, hujah belum tegak, ikhwan fillah, kau sampaikan kepada anak kecil yang belum tamyiz Al-Quran dari awal sampai akhir atau hadis-hadis ribuan hadis, ya hujah belum tegak padanya. Kenapa? Karena ya belum memiliki tamyiz. Wal majnun, demikian pula orang gila, karena tidak adanya akal padanya. Atau ya orang yang mabuk tapi dalam keadaan mabuknya, karena akal saat itu hilang. Wa imma li'adami fahmi, dan kemungkinan lain karena tidak adanya pemahaman dia, tidak mampu untuk memahami. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menunjukkan ikhwan fillah bahwasanya pemahaman seseorang terhadap hujah yang disampaikan itu juga merupakan perkara yang menentukan. Bagaimana dikatakan telah tegak suatu hujah kalau dia tidak paham? Beliau contohkan, ya kalladzi la yafhamul khitab, seperti orang yang tidak memahami pembicaraan. Walam yahdur turjumani yutarjimulah, dan tidak hadir di situ penerjemah yang menerjemahkan untuknya. Seorang syekh datang, dia menggunakan bahasa Arab menyampaikan begitu jelas tentang masalah din ini. Tapi yang hadir orang ajam, tidak paham dan tidak ada yang menerjemahkan. Tentunya kondisi seperti ini belum dikatakan hujah telah tegak. Jadi intinya bahwasanya hujah itu ikhwanillah berbeda-beda. Ya, dari sisi dikatakan telah tegak atau belumnya. Sesuai dengan perbedaan keadaan, tempat dan orang per orangnya. Sehingga masing-masing harus ya dicek. Ya, dan ditentukan bagaimana keadaannya, apakah hujah memang atasnya telah tegak atau belum. Makanya dari sini ikhwan fillah, ketika kita melihat bagaimana para ulama mereka betul-betul berhati-hati dalam masalah takfir. Betul-betul berhati-hati dalam masalah takfir. Masalah berikutnya, sifatu qiyamil hujjati yakhtalifu biikhtilafi dhuhuril masail wa khufyatiha. sifat penegakan hujjah itu berbeda-beda. Nah, sesuai dengan perbedaan jelasnya permasalahan dan tidaknya. Jadi sifat ya tegaknya suatu hujjah itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan perkara itu. Apakah perkara ini memang perkara yang jelas atau perkara yang rumit? Ya. Tentunya pada perkara yang jelas akhwani fillah penegakan hujjah mudah dengan sekedar mengatakan hal tersebut, mengingatkan saja misalnya. Kemudian menjelaskan dengan sedikit penjelasan sudah cukup. Tapi pada perkara yang rumit ini berbeda, harus betul-betul dijelaskan sedetail mungkin dan dibantah syubhat-syubhat yang datang pada permasalahan tadi. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Fa innal ladzi lam taqum 'alaihi al-hujjatu huwa alladzi hadathat. Naam. فَإِنَّ الَّذِي لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ هُوَ الَّذِي حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ. Maka sungguhnya orang yang belum tegak atasnya hujjah yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam ikhwani fillah, ya, ketika dia melakukan suatu perbuatan kekufuran ini punya undur karena dia belum mengetahui masalah itu secara detail. Sebagaimana kisah Dhatu Anwat kafani billah. Kisah Dhatu Anwat di mana sebagian kaum muslimin yang baru-baru masuk Islam di saat mereka berangkat ke perang Hunain melewati suatu pohon besar. Dan teringat dengan perbuatan orang-orang musyrikin dahulu. Mereka punya pohon besar. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahu dhatu anwat. Wahai Rasulullah, ya jadikanlah untuk kami dhatu anwat. Sebagaimana orang-orang musyrik memiliki dhatu anwat. Apa itu dhatu anwat? Yaitu pohon yang digantungkan di situ pedang-pedang mereka agar mendapatkan keberkahan dari pohon. Ini perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Tapi para sahabat yang baru-baru masuk Islam itu mendapatkan undur. Yang tentunya hal ini bagi sahabat-sahabat kibar seperti Abu Bakar, Umar jelas. Tapi bagi yang masuk Islam belum tahu. Karena mereka baru dari sisi keislamannya belum mendapatkan ilmu tentang hal tersebut. Maka Rasulullah SAW tidak mengkafirkan mereka, tapi memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan bahwasanya perkataan tersebut adalah perkataan kufur, sebagaimana perkataan orang-orang Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Disamakan ya Pak. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israili Musa. Perkataan kalian demi zat yang jiwaku berada di tangannya seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ya Musa jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sembahan yang banyak. Berarti perbuatan musyrik. Naam. Jadi tegak belum hujah pada orang-orang yang baru-baru masuk Islam. Walladzi nasha'a bi badiyatin ba'idah, dan orang yang tumbuh di daerah terpencil. Dalam bahasa kita daerah terisolir. Belum mendapatkan info luas tentang Islam. Tidak ada berita masuk kepada mereka. Nah, ini keterangan untuk permasalahan sebelumnya ikhwani fillah, bahwasanya tegaknya hujjah itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orangnya. Kemudian yang menjadi syahid untuk permasalahan pada poin ini, au yakunu dzalika fi mas'alatin khafiyah, atau ya, hal tersebut ada pada permasalahan yang khafiyah. Baik. Permasalahan yang rumit. Sebagaimana permasalahan yang kita bahas, sifatul qiyamil hujjati yakhtalifu bi ikhtilafi dhuhuril masail wa khafiyatiha. Maka pada permasalahan yang khafiyah, permasalahan yang rumit, tentunya berbeda dengan permasalahan yang jelas. Kemudian beliau mencontohkan mithlus sarfi wal atfi fala yukabbaru hatta yu'arraf, seperti masalah as-sarf wal atf, masalah sihir untuk memalingkan atau menimbulkan rasa kecintaan. Ini pada sebagian manusia merupakan perkara yang tersembunyi, ikhwan fillah, belum terlalu jelas. Apalagi ada tujuan bagus, misalnya untuk mendamaikan suami istri. Suami istri yang saling tengkar terus agar mereka rukun, kemudian disihir satunya. Namanya al-ataf. Atau suami istri karena keluarganya tidak menyetujui, atau pasangan karena keluarganya tidak menyetujui, maka dipalingkan satunya dengan disihir ala asar namanya, dipalingkan hatinya. Nah, demikian ini termasuk perkara yang tidak jelas. Tentunya pada sebagian manusia, fala yukafaru hatta yu'arraf, maka tidaklah dikafirkan sampai diberitahu. Wa amma usuluddin allati awdahaha Allahu wa ahkamaha fi kitabih, fa inna hujjatallahi huwal Qur'an. Adapun permasalahan usuluddin, permasalahan pokok-pokok agama ini yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dan tetapkan dalam kitabnya, maka sungguhnya hujjah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'an. Faman balaghahul Qur'anu faqad balaghahul hujjah. Maka siapa saja yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an, maka sungguh telah tegak padanya hujjah. Nah, ini pada permasalahan usuluddin, permasalahan pokok-pokok agama yang begitu jelas. Adapun permasalahan yang rumit harus diterangkan, harus dijabarkan. Jika ada permasalahan usul, ya, pokok-pokok agama, maka hujjah Allah itu adalah Al-Qur'an. Siapa saja yang telah sampai padanya Al-Qur'an, maka telah sampai padanya hujjah. Dan tentunya dikatakan hujjah sampai kepadanya, ikhwani fillah, bukan sekedar dia mendengar tanpa memahami maknanya. Yang nanti insyaallah taala pada masalah berikutnya akan kita ketahui. فظهر من هذا الكلام أن بين المسائل الظاهرة والخفية فرق في صفة قيام الحجة. Maka nampaklah dari perkataan ini, yaitu perkataan Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, nampak bahwasanya antara masalah-masalah yang zahirah, masalah yang nampak jelas, dan masalah-masalah yang khafiyah, masalah yang rumit, yang tersembunyi, itu ada perbedaan dari sisi sifat penegakan hujahnya. Dalam menegakkan hujah, sifatnya tentunya harus dibedakan. Faqiyamul hujjati fil masail adh-dhahirati hiya bulughud dalili minal Qur'ani was-sunnah. Maka penegakan hujah pada permasalahan yang zahirah yang jelas itu adalah sampainya dalil, baik itu dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Faman balaghahu dalilu aw sami'a bihi faqad qamat 'alaihi al-hujjah. Maka siapa saja yang telah sampai padanya dalil dan dia telah mendengar tentang dalil tersebut, maka sungguh telah tegak hujjah atasnya. Namun perlu diketahui penjelasan berikutnya. Wal muradu bi bulughid dalili. Ya, perhatikan ini. Wal muradu bi bulughid dalili huna an tablughahu bulughan yarfa'u anhu al-'udru. Yarfa'u anhu al-'udru. Taib. Wal muradu bi bulughid dalili huna an tablughahu bulughan yarfa'u anhu al-'udru. Wa yazilu anhu al-jahlu. Dan yang dimaksud dengan sampainya dalil di sini, khonifillah, bukan sekedar sampai, ya sudah ini saya kasih kitab ini, sampai dalil, baca sendiri. Ini saya kaset, ada kaset bahasa Arab, ya, kaset murattal, ini Al-Quran. Telah sampai padamu Al-Quran, kamu sudah mendengar Al-Quran, hujah telah tegak, belum. Ya, yang dimaksud dengan sampainya dalil, ya, yaitu sampainya kepada dia dalil tersebut dengan penyampaian khonifilah yang diangkat darinya udzur dan hilang darinya kejahilan. Paham? Sehingga dengan sampainya dalil itu kejahilan terangkat, berarti apa? Ya harus paham. Paham? Taib. Nah, tentunya hal ini berbeda antara orang Arab dengan orang Ajam, sebagaimana pada poin-poin masalah sebelumnya. Penegakan hujah pada orang Arab berbeda dengan penegakan hujah pada orang Ajam. Ya, pada anak-anak yang cerdas berbeda dengan mbah-mbah. Ya, mbah-mbah yang sudah tua nerangkan ya harus satu persatu terangkan. Sabar, tanya lagi, paham belum? Nah, apalagi namanya bamba sudah orang tua, mungkin sejak kecil ya sampai kakek-kakek yang dia tahu ya itu ilmunya. Nah, untuk menghapus sesuatu yang batil ini sehingga hujah tegakannya ya harus pelan-pelan penegakannya. Paham? Jadi tidak dipukul sama rata semua yang telah sampai padanya Al-Quran ya telah tegak hujah. Nah, orang sampai padanya Al-Quran, dia punya kemampuan memahami bahasa Arab. Ya, dia punya kemampuan membaca dan pemahaman. Tegak hujah atasnya. Karena kejahilan terangkat dengan sampainya Al-Quran. Paham? Jadi yang dimaksud dengan bulughud dalil, sampainya dalil padanya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu sampainya dalil tersebut yang dengannya terangkat udzur dan terangkat kejahilan. Wala yushtaratu ta'rifu min alimin aw ghairi. Dan tidak disyaratkan harus ya at-ta'rif, yaitu pengetahuan itu datang dari alim. Ya, pemberian tahu itu, ya penegakan tugas itu harus dari seorang ulama, tidak. Atau selain alim enggak ada syarat di sini. Yang jelas ya sampai padanya dalil ikhwani fillah dalam keadaan dia paham sehingga kejahilan terangkat. Qala Syekh Muhammad Ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullah. Wa amma ma 'ulima bid darurati anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ja'a bihi wa khalafahu fa hadha yakfuru bi mujarradi dhalik. Perhatikan permasalahan ini. Adapun perkara yang diketahui secara daruri. Perkara yang enggak ada seorang muslim pun jahil darinya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya kemudian dia menyelisihinya, setelah tahu hal tersebut maka dia kufur dengan sekedar perbuatannya tadi. Wala yahtaju ila ta'rifin, dan tidak membutuhkan ta'rif di situ, tidak butuh lagi diberitahu. Sawa'un fil usuli awil furu' ma lam yakun haditha ahdin bil islam. Baik itu pada permasalahan usul maupun permasalahan furu'. Maksudnya di sini usul yaitu pokok-pokok agama, ikhwani fillah. Yaitu rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, maupun perkara-perkara cabang dari yang perincian-perincian dari masalah tersebut. Dan kalau kita dapati masalah usul dan furu' di lisan-lisan para ulama ahli sunnah ikhwani fillah berbeda dengan pembagian usul dan furu' ya dari perkataan orang-orang Mu'tazilah. Taib. Kemudian dikecualikan satu golongan malam yakun haditha ahdin bil Islam, selama dia itu bukan termasuk orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau masalah yang sangat jelas ya diketahui secara daruri, mesti orang tahu dari seorang muslim, maka kalau dia menyelisihinya ya sekedar dengan penyelisihan tersebut dia terjatuh dalam kekafiran. Kecuali yang baru-baru masuk Islam. Kemudian ammal masailul lati takhfa fiha turuqul adillah wa yaqa'u fiha at-ta'wilu fi haythu yas'abu 'ala al-mukallafi tahsinuha bi nafsi fa sifatu qiyam al-hujjah fiha hiya bulugh ad-dalili wa syarhuhu. Adapun masalah-masalah yang rumit padanya, yang tersembunyi ya jalan-jalan dalilnya, ya dalil-dalilnya tersembunyi, tidak semua orang tahu, ya rumit permasalahannya, dan terjadi padanya takwil, apalagi ada takwil-takwil dari ahlul bidah misalnya, disimpangkan maknanya. Bihaitu yas'ubu 'alal mukallafi tahsiluha bi nafsi, di mana sulit bagi mukallaf untuk bisa mendapatkannya dengan sendirinya. Tidak punya kitab untuk membuka-buka kitab hadis, ya sulit untuk bisa menghasilkan dengan sendirinya, maka sifat penegakan hujjah pada masalah itu yaitu dengan bulughud dalil wa syarhu, yaitu dengan sampainya dalil dan syarahnya, dijelaskan dalil itu, dalil sampaikan pendalilannya bagaimana, karena belum tentu kita sendiri saja ikhwani fillah menghafal hadis, kadang ditanya sisi pendalilannya mana, ya enggak bisa. Nah, jadi harus dalil disampaikan kemudian dijelaskan. Kemudian wa tafhimul murad minhu, dan pemahaman maksud dari hadis itu bagaimana? Maksud dari dalil itu bagaimana? Baik itu dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Apalagi ya pada lafaz-lafaz yang aneh. Ya, misalnya lafaz-lafaz Al-Qur'an yang gharib, yang jarang ditemui. Baik, maka harus diberi pemahaman maksudnya apa. Perkara berikutnya, wa raddu syubhati bihi mimman yuhsinu an yaf'ala dzalika min ahli al-'ilm. Dan membantah syubhat-syubhat. Kalau ada syubhat yang dibantah, ini permasalahan-permasalahan yang rumit. Dibantah syubhat-syubhatnya dari orang yang mampu tentunya, yang mampu untuk melakukan hal tersebut dari kalangan ahlul ilm. Karena kalau ini syaratnya memang harus punya ilmu ya, dan punya kemampuan untuk membantah syubhat. Jadi kesimpulannya ikhwani fillah, berbeda antara permasalahan yang sangat jelas dengan permasalahan yang tersembunyi atau permasalahan yang rumit dari sisi sifat penegakan hujjah. Kita tutup dengan perkataan Syekh Al-Allamah Sulaiman Ibnu Samhan dalam kitab beliau ikhwani fillah Minhajul Ahlil Haqqi wal Ittiba' fi mukhalafati ahlil jahli wal ibtida'. Beliau katakan alladhi yadhharuni wallahu a'lam annaha la taqumul hujjatu illa biman yuhsinu iqamataha. Dan yang nampak bagiku wallahu a'lam bahwasanya hujjah itu tidaklah tegak kecuali dengan orang yang mampu untuk menegakkannya. Tayyib, ini perhatikan. Annaha la taqumul hujjatu illa biman yuhsinu iqamataha. Bahwasanya hujjah itu tidak akan tegak kecuali dengan orang yang ya mampu bagus dalam menegakkan. Wa amma man la yuhsinu iqamataha kal jahili alladhi la ya'rifu ahkama dinihi wa la ma dzakarahu al ulama fi dzalik fa innahu la taqumu bihi al hujjah. Adapun orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menegakkannya seperti orang jahil yang tidak mengetahui hukum-hukum agama ini, tidak pula mengetahui apa-apa yang disebutkan oleh para ulama pada permasalahan tersebut, datang bantahan sedikit syubhat bingung, atau bantahnya enggak dibangun di atas penjelasan para ulama, akhirnya malah menjadikan orang yang mau ditegakkan hujah semakin ya pokok di atas kebatilannya, pemahaman yang salah. Kenapa? Karena yang menyampaikan hujah ini keliru dalam membantah syubhatnya, atau dianggap enggak mampu membantah syubhatnya. Nah, untuk yang demikian ini maka ya hujjah itu fanifilan dikatakan tegak ya tentunya apa, dengan penegakan oleh orang yang mampu untuk menegakkan. Kalau orang jahil yang tidak mengetahui hukum-hukum syar'i, tidak pula mengetahui penjelasan para ulama pada masalah tersebut, fa innahu la taqumu bil hujjah, maka sungguhnya hujjah itu tidak tegak dengannya. Paham? Ini penting ikhwanifillah untuk dipahami dengan baik. Jadi masalah penegakan hujjah bukan sekedar ya disampaikan ya sekali dan dipukul rata. Tidak, tapi berbeda-beda. Sesuai keadaan, sesuai zaman, sesuai orang-orangnya, juga dalam sifatnya, caranya dalam menegakkan hujjah itu berbeda pula antara masalah yang jelas dengan masalah yang rumit. Dan insyaallah taala untuk pembahasan berikutnya berhubungan dengan apakah dalam penegakan hujjah itu disyaratkan harus paham hujjah itu, karena ini juga permasalahan yang muncul pembicaraan panjang di kalangan para ulama ikhwanillah, dikarenakan dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan. Insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum, nakta bi hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.